berkah talenta. Nyawiji. Kapan kowe iso tak duweni? Kapan rogomu iso tak gegep saben wengi? Gedhe impen-impenku duh yai. Kapan sliramu iso ngerti? Terima kasih.